terjadi pada setiap hariku. Selalu selamanya dan ku wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar kau pun tersenyum terjaga dari